Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fid din a'azani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas hidayah dan taufik Allah. Kita dibimbing pada Islam, kita dibimbing pada keimanan, dan dengan hidayah taufik Allah pula kita dibimbing pada sunnah, dan dengannya kita dibimbing untuk duduk bermajlis dalam majlis yang mulia ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Ikhwati fi din azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menyampaikan tentang tema indahnya bersahabat dengan orang yang saleh. Ya, indahnya bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, yang artinya janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang mukmin, jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang takwa. Singkat hadis ini namun mengandung makna yang luas. Ikhwati fi din azanillah wa iyyakum, kita sadari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia seperti Allah khabarkan, khuliqal insana du'ifa, Allah ciptakan kita manusia amat sangat lemah, banyak sisi kelemahan dan kekurangan kita, hingga dari sinilah kita butuh ya orang lain, butuh untuk kita berteman dengan sesama. Dan Allah ingatkan dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-13, Allah menyebutkan, ya ayuhan nas, Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian ada laki-laki juga ada wanita, dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian, siapa yang paling takwa? Allah khabarkan dalam ayat yang agung ini kehidupan kita dengan beraneka ragam suku, bangsa, dan bahasa adalah supaya kita saling kenal mengenal, yang darinya kita akan menjadi bersahabat, berteman. Sehingga ihwafila barakallahu fikum, demikian pula yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, annasu ma'adinun kama'adiniz zahabi wal fiddah, hiyaruhum fil jahiliyah, khayaruhum fil islami idza faqahu, wal arwahu junudun mujannadah, فَمَا تَعَارَفَ مِنْهُ تَلَفَا فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا تَلَفَا وَمَا تَنَاقَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَا. Rawahu Muslim. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, seperti tambang emas atau tambang perak. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah, ya mereka itulah yang terbaik pula di masa Islam, ketika mereka itu faham tentang agama. Dan roh-roh manusia itu ibarat tentara yang berbaris, yang mana ketika ruh itu saling kenal, sama-sama baik, maka akan bergabung, menyatu. Dan ketika ruh itu tidak cocok, maka akan berselisih. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam hadis yang agung ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita manusia itu ibarat barang tambang, yang mana tambang itu seperti tambang emas atau tambang perak dan yang lainnya. Pasti emas akan mengumpul dengan emas, perak akan berkumpul bergabung dengan perak. Begitupun nikel juga bergabung dengan nikel. Besi bergabung dengan besi. Tidak dicampur. Demikian manusia, yang baik bergabung dengan yang baik, yang jelek pun dengan yang jelek. Sehingga ihwafillah barakallahu fikum, kata ulama kita, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung, dia akan terbang bersama kawanannya. Pernahkah antum lihat burung merpati terbang bersama burung gagak? Lihat? Pernah lihat? Tidak. Atau burung yang biasa main-main di masjid, ada orang bilang burung gereja, main dengan burung gagak begitu? Tidak mungkin. Pastilah bango dengan bango dia terbang. Ya? Begitu pula burung merpati dengan merpati dia terbang. Artinya, ruh manusia itu tak bisa dipungkiri. Kalau memang ruh itu adalah orang-orang soleh, pastilah akan bergabung dengan orang-orang yang soleh pula. Kalau ruh itu memang ruh yang fajir, yang jelek, juga akan bergabung dengan yang jelek pula. Sungguh iwafila barakallahu fikum. Inilah yang menjadi kenyataan. Dan kita tidak bisa pungkiri. Seperti Allah katakan, al-khabisatu lil-khabisin, wal-khabisuna lil-khabisat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Dalam surat An-Nur, ayat yang ke-26, Allah sudah menghabarkan wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik pula. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Coba perhatikan ayat ini. Tak kumpul minyak dengan air. Minyak akan menyatu dengan minyak, air dengan air. Kalau minyak dengan air walaupun digabung dalam satu botol, menyatu atau pisah? Coba lihat, secara alam Allah sudah menunjukkan kepada kita. Tak bisa air dan minyak dia satu, gabung. Antum kocok dia, akan memisah pula. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ya? Karena itu Allah sudah katakan, yang jelek dengan jelek, yang baik dengan yang baik. Sehingga wanita yang keji dengan laki-laki yang keji, ya, yang baik dengan yang baik. Seperti Allah katakan pula dalam surat An-Nur ayat 3, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah, waz-zaniatu la yankihu illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Allah katakan bahwa seorang laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrik. Ya, musyrik ini dengan zina sama-sama dosa besar. Begitu pula wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik, dan itu haram bagi mukminin. Allah sudah haramkan bagi mukminin menikahi wanita pezina atau menikahi wanita musyrik. Karena beda jauh mukmin dengan fajir. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Allah dengan nada tanya dalam surat Sajdah, apakah mungkin sama orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Nah, maka kita akan coba. Ketika seorang berteman dengan seorang yang dia itu fajir, fasik, atau musyrik, apalagi kafir, tentunya temannya akan mengajak pada kerusakan. Orang kafir tidak akan mengajak kecuali pada kekafiran, betul? Orang musyrik tidak akan mengajak kecuali untuk kemusyrikan. Sama dengan pezina ketemu pezina, ngajak untuk berbuat zina, betul gak? Begitu pula pencuri dan pencuri, ceritanya ya pencuri, bagaimana cara pencuri. Penjudi ketemu penjudi, ceritanya apa? Ngaji atau cerita judi? Hah? Cerita judi. Itu sudah yang dikatakan oleh Allah, gak sama, gak akan kumpul. Al-khabisat lil-khabisin. Yang keji dengan yang keji, yang baik dengan yang baik. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang mukmin, berteman dengan orang-orang saleh, tentunya kemana mereka akan mengajak? Orang mukmin pasti akan mengajak pada keimanan. Orang saleh akan mengajak pada kesolehan. Orang yang taat akan mengajak pada ketaatan. Begitupun ahlus sunnah pasti akan mengajak kepada sunnah. Ahlu tauhid akan mengajak kepada tauhid. Seperti ahlul bid'ah pasti ngajak umat untuk berbuat bid'ah. Tidak mungkin ahlul bid'ah kok mau ngajak kepada sunnah, itu tidak mungkin. Dari sisi ini kita bisa menggambarkan, kalau kita salah berteman, resikonya kita akan masuk neraka. Kalau kita benar memilih teman, kebahagiaan kan kita dapat dunia akhirat. Makanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang kami bacakan, ya, hadis yang kita bacakan tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "La tusahib illa mu'mina." Jangan kau berteman kecuali dengan mukmin. Ya. "Wa la yakul ta'amaka illa taqi." Tidaklah atau janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang takwa. Coba lihat dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menghabarkan, ya, anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka kalian perhatikan seorang di antara kalian, siapa dia punya teman, dengan siapa dia berteman. Agama seseorang itu dilihat siapa temannya. Kalau dia memang berteman dengan ahlus sunnah, tentunya itulah ahlus sunnah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, cukup untuk menilai seseorang ketika dia itu benci dengan ulama-ulama ahlus sunnah, berarti memang dia bukan ahlus sunnah. Karena kalau dia ahlus sunnah pasti akan cinta kepada ulama ahlus sunnah. Seperti ketika hidupnya Nabi SAW, orang yang cinta Nabi itulah sahabat beliau yang mukmin. Yang benci berarti bukan. Naam. Ikhwati fiddin azanillahu iyyakum. Ketika kita berbicara tentang sahabat atau teman dalam kehidupan kita, kita sadar tidak bisa kita hidup tanpa teman, tanpa orang tua, tanpa saudara, tanpa tetangga. Bisa kita hidup sendiri? Tak mungkin. Dan semua akan menjadi teman hidup kita, dari orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, semua teman hidup kita. Dan sungguh alangkah indahnya kalau semua itu kita dapatkan mukmin semua. Ya, kalau Allah memberikan kepada kita orang tua kita mukmin, saudara-saudara kita mukmin, saudara kandung maksudnya dari orang tua kita, tetangga kita juga mukmin. Ya, teman-teman kita mukmin. Sungguh betapa bahagianya kita ketika dikelilingi dengan orang-orang mukmin, orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Subhanallah. Tentunya akan banyak kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Apalagi kita dapatkan istri kita juga mukminah, solihah. Jadi wa fil barakallahu fikum, dari mana kita akan memulai? Ya? Kalau umamanya kita sekarang belum bisa mendapatkan orang tua kita, saudara kita, semuanya mereka solih-solihah, cobalah dimulai dari kita ini. Bagaimana kita menjadi orang tua yang soleh, jadi bapak yang soleh, ya, jadi ibu yang solihah, sehingga dari anak-anak kita pun demikian. Kita didik mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Sehingga ketika hidup di situ, keluarga yang seperti ini, tetangga juga berusaha seperti itu, hingga bertetangga dengan orang yang soleh pula. Anak kita berteman dengan tetangganya juga anaknya soleh solehah. Sehingga dengan ini juga kita akan dapatkan maslah besar. Nah, maslah besar ibarakallahu fikum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan kepada kita urusan pertemanan ini bukan urusan yang gampang, tapi urusan yang sungguh itu menentukan kebaikan keagama diri kita ini. Salah kita mengambil teman, rusak agama kita. Salah kita dalam berteman, rusak akidah kita. Maka ingat dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama masalul jalisi salih, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh permisalan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang tidak saleh atau teman duduk yang jelek adalah seperti orang berteman dengan penjual minyak wangi dan orang yang berteman dengan tukang apinya pandai besi. Sering kita dengar hadis ini. Kita bacakan karena ada kaitannya dengan bab yang kita bahas. Seperti apa pengaruh berteman dengan penjual minyak wangi? Seperti apa pula pengaruh berteman dengan tukang apinya pandai besi? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam sabdanya, wa nafahamilul misik, orang yang berteman dengan pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi atau pengedar minyak wangi, dia akan mendapatkan 3 faedah. Yang pertama, imma ayyukhzika wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Ini 3 faedah yang mungkin akan didapatkan seorang ketika berteman dengan pengedar minyak wangi. Pertama, dia akan diberi cuma-cuma untuk dicoba, dioles, sudah dapatkan harumnya padahal belum bayar, ya, lagi apa, lagi tes, coba harumnya. Atau yang kedua, dia beli sehingga dia miliki harumnya minyak wangi itu. Yang ketiga, kalaupun dia tidak dapat oles minyak wangi yang tadi atau disemprotnya tadi untuk coba, dia tidak beli, yang ketiga minimalnya dia sudah dapatkan bau harumnya. Sebaliknya, ya, kata beliau, wa nafihul kir, adapun ketika engkau berteman dengan tukang apinya pandai besi, ketika ia sedang menyalakan api pandai besi, ketika api itu ya membakar besi yang mau ditempa, ada 2 kemungkinan. Pertama, imma ayuhiqa siyabak, akan terpeciknya, terpercik apinya kena pakaianmu, merobek bajumu, sobek lubang kena percikan api itu. Atau yang kedua, wa imma antajida min rihan muntinah, yang kedua engkau dapatkan bau yang tak sedap. Makanya ighfila barakallahu fikum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perhatian kepada kita. Di antara teman yang kita hanya berteman duduk sesaat saja, harus pilih teman duduk yang baik, yang soleh. Apalagi untuk kita berteman, bersahabat, yang sahabat kita, teman kita itu menjadi teman hidup, sahabat hidup setia. Siang malam, pagi sore, duduk, berdiri, berjalan bersama kita. Siapa dia? Istri. Kira-kira untuk yang teman duduk lama, teman hidup lama, apakah perlu kita mencari yang soleh atau seadanya? Beliau tentunya Rasulullah SAW lebih tahu. Beliau tidak membiarkan kita begitu terserah kamu. Beliau bimbing, kalian pilihlah yang solehah. Ya, makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahi wanita itu karena empat perkara. Lima liha, pertama karena hartanya. Wali hasabiha, kedua karena keturunannya. Wali jamaliha, ketiga karena cantiknya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat iyadaka, engkau pilihlah wanita yang beragama supaya selamat tanganmu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Perhatikan ini untuk laki-laki. Karena wanita yang kau pilih bukan sekedar calon istrimu, tapi dialah nanti calon ibu bagi anak-anakmu. Dialah calon guru bagi anak-anakmu. Percuma kalau engkau nikahi dia, tidak bisa mendidik anakmu. Percuma kau nikahi dia, tidak bisa menjadi ibu bagi anakmu. Tidak ada faedah. Mungkin sesaat dia bisa memuaskan syahwatmu, tapi di balik itu engkau menderita sengsara karena anak-anakmu tidak diurus, tidak terdidik. Perhatikan ikhwatillah, maka pilih yang beragama hingga selamat dirimu, selamat keturunanmu, selamat hartamu, selamat agamamu. Subhanallah, ikhwafillah, barakallahu fikum. Ya, ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kita memilih yang terbaik dari teman hidup kita. Ya, begitu pula untuk wanita dianjurkan. Ya, untuk wanita dianjurkan apa? Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, bila datang padamu seorang laki-laki yang engkau ridhai agamanya, engkau sukai akhlaknya, perangainya, apa beliau sampaikan? Fankihu biha, segeralah engkau nikahkan ia. Ya, kalau tidak demikian berbahaya. Ya, takun fitnatun wa fasad, maka akan jadilah kerusakan, akan jadilah fitnah ketika seorang dia menikah bukan dia perhatikan agamanya. Ya, ketika seorang datang yang soleh ini ditolak, maka akan datang yang rusak. Tentunya ini akan jadi fitnah dan menjadi rusak karenanya. Sehingga ihfila barakallahu fikum, ketika seorang diberi oleh Allah Ta'ala teman yang soleh, itu sungguh adalah merupakan karunia yang besar. Dan begitu pula ikhwah barakallahu fikum, teman untuk kita berdakwah, cari teman yang soleh. Teman untuk kita belajar, cari teman yang soleh. Coba perhatikan firman Allah dalam surat Thaha ayat 29 sampai 35, ya, dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika ia diutus Allah untuk mendatangi Fir'aun, ia berdoa kepada Allah, waj'al li waziran min ahli, ya Allah, jadikan teman untukku dari keluargaku Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Dia berdoa kepada Allah agar dia diberi teman dalam dakwahnya, Harun saudaranya sendiri. Subhanallah. Kiranya untuk apa dia memilih teman yang baik ini? Usdud bihi azri, agar engkau meneguhkan aku dengannya kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, dan jadilah aku dan dia dalam satuan, atau gabungkan aku dengan dia dalam urusanku ini. Untuk apa kita berteman dengan orang soleh? Orang yang baik ini, kai nusabbihaka katsira, kata Nabi Musa, dengan dia berteman dengan Harun yang soleh, saudaranya, supayanya aku bisa bertasbih banyak kepadamu. Kalau sendiri kan sedikit, kalau banyak yang bertasbih, banyak yang berdoa, banyak pula tentunya. Wa nadzkuruka katsira, dan kami banyak berzikir padamu. Innaka kunta bina basira, sungguh engkau ya Allah kepada kami engkau maha melihat. Perhatikan ighfila barakallahu fikum, apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, memilih teman dalam dakwah juga teman yang soleh. Karena sungguh kalau tidak soleh maka akan membahayakan, membahayakan, tidak akan seiring sejalan, sama dengan kehidupan keluarga. Kenapa laki-laki diperintahkan untuk pilih istri yang solehah? Begitupun wanita diperintahkan untuk cari laki-laki yang soleh, karena padanya ada keutamaan yang besar. Allah akan memberikan kebahagiaan baginya di dunia, dan juga Allah akan memberikan kebahagiaan baginya kelak di akhirat. Dan ini yang amat susah untuk kita dapat. Kebahagiaan baginya di dunia, kebahagiaan baginya di akhirat. Ya? Sebab apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna min amalihim min syai' wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Allah sampaikan dalam firman-Nya, dan orang-orang yang mereka beriman terus kemudian mengikuti mereka anak keturunannya dengan iman, Allah katakan kami akan kumpulkan mereka bersama anak keturunan mereka dalam surga, dan kami tidak pernah menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun, masing-masing sesuai dengan amal yang diperbuatnya. Maka wa barakallahu fikum, inilah yang disampaikan Allah Ta'ala di antara indahnya kalau kita memilih wanita salihah sebagai teman hidup kita. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghabarkan kepada kita, ya, bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihatu, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kenikmatan, keindahan, dan sebaik-baik nikmat dunia, sebaik-baik keindahan dunia itu adalah wanita salihah. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, itu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita salihah, istri yang salihah. Ketika kita mendapatkannya dia, maka kita berarti telah menyimpan di rumah kita perhiasan yang amat mahal, perhiasan yang terindah dari perhiasan dunia, yang selalu akan menyenangkan pandangan mata suaminya. Sehingga contoh lagi dalam hadis yang lain, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang bisa memberikan faedah bagi mukmin setelah takwa kepada Allah faedah yang lebih baik baginya dibandingkan istri yang salihah. Tidak ada faedah yang lebih besar bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah dan lebih baik faedahnya daripada faedah istri yang salihah. Idza amaraha ata'athu, in amaraha ata'athu wa in nadhara ilayya sarrathu. Kata beliau, di mana wanita salihah itu jika ia diperintah suaminya ia pasti mentaatinya, dan jika suaminya memandangnya pasti ia akan selalu tampil menyenangkannya. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu, dan jika suaminya membagi giliran ia pun menerima dengan lapang dada. Wa in khaba nasahathu fi nafsiha wa malihi, dan ketika suaminya tidak ada di rumah maka ia pun akan baik menjaga dirinya, harta suaminya dan anak-anak suaminya. Masya Allah, ihwan barakallahu fikum. Hingga kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, empat dari kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Coba antum jujur, kalau antum berteman dengan istri yang salihah di rumah, seneng apa ngenes? Seneng apa ngenes? Dibalik ya, seneng, ngenes, sama atau beda? Mirip tapi jauh. Ngenes sengsara, seneng bahagia, kan begitu? Bahagia kalau istrimu salihah, ngenes hidup kita kalau istrinya susah diatur, kan begitu? Yaitu ketika diperintah bantah, dipandang nyebel, ya, menyebalkan. Ya, ini kita ngenes. Enggak di rumah gimana, di rumah tengkar. Tapi kalau istri salihah, Masya Allah, betah di rumah kayak surga. Ya, subhanallah. Hingga kata Rasulullah SAW, ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mali natakhidhu? Ya Rasulullah, harta yang seperti apa yang mesti kita ambil, yang harus kita miliki? Beliau menjawab, layatahar na'am layatahid ahadukum qalban syakira. Mestinya kalian menjadikan atau mendapatkan hati yang selalu bersyukur, walisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir, wa zaujatan mu'minatan, dan istri yang salihah yang mukminah. Lihat, ini adalah kekayaan harta yang paling mahal ketika seorang memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan selalu berzikir, dan dia punya istri salihah, tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang istri itu menolong seorang di antara kalian dalam urusan akhirat. Ini sungguh termahal dari harta dunia yang ada, tak bisa dinilai dengan harta. Ikhwati fiddin, a'azanillahu iyyakum. Kita lanjutkan. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita betapa bahagianya orang yang di dunia ia memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan selalu berzikir, istri salihah. Dia adalah teman hidup yang terindah dan yang terbaik bagi suami tentunya. Walaupun tidak mesti yang tercantik di dunia. Ya. Apa maksud tercantik di dunia? Tidak. Ya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini urusannya karena apa? Ketika seorang telah mendapatkan istri yang salihah, dia membantu agama suaminya untuk istiqomah di atas agamanya, maka dengan kedua orang inilah juga nantinya akan melahirkan anak keturunan yang salih-salihah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para anbiya itu saudara. Ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut, tadi Nabi Musa dengan Nabi Harun, Allah selamatkan dua-duanya dari kaum yang zalim. Allah katakan, wa najainahu waluta ilal ardillati barokna fiha dil alamin. Dan kami telah selamatkan dia Ibrahim dan juga Lut saudaranya. Kami arahkan Ibrahim kepada bumi yang kami berkahi padanya untuk alam semesta ini. Kemana Nabi Ibrahim berjalan? Beliau berjalan sampai di Kanaan, sampai di Mekah sekarang ini. Sampai di sana beliau letakkan istrinya dan anaknya yang baru lahir, Ismail alaihissalatu wassalam. Itu atas petunjuk Allah, bukan maunya Ibrahim alaihissalam sendiri. Masa ada tega seorang suami yang mendambakan anak, cinta istri, rela ditinggal sendiri di tempat yang tandus kering, tak ada kehidupan, tak ada tetangga, tak ada orang, bisa-bisa dimangsa binatang buas. Tapi Nabi Ibrahim, karena itu perintah Allah, dia letakkan istrinya dan anaknya di situ. Dia berdoa kepada Allah memasrahkannya. Ia berjalan sampai istrinya memanggilnya, ya Ibrahim. Satu kali tidak noleh. Sampai dia katakan, ya Ibrahim, suamiku, ini perintah maumu sendiri ataukah perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ini Allah yang perintahkan. Kalau begitu pasti Allah akan menolong kami. Lanjutkanlah. Lihat seorang istri yang salihah. Kira-kira kalau istri kita ditinggal seperti itu, apa yang terjadi? Pulang ke rumah orang tua. Iya. Subhanallah. Lapor. Suamiku telah berbuat aniaya. Diperkarakan. Di zaman kita. Ya. Ini subhanallah. Kesolehannya. Ini menolong suaminya menjalankan perintah Allah. Sehingga dengan kesolehan kedua inilah Allah katakan, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Kami kemudian anugerahkan kepada Ibrahim anak Ishaq, Yaqub sebagai ganti yang kami jadikan untuknya dua-duanya saleh. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ya, betapa indahnya ketika seorang ayah itu adalah seorang yang soleh. Istri pun senang tentunya dibimbing suami yang soleh. Seperti suami senang ketika dapati istrinya solihah. Anak pun bahagia dibimbing orang tua yang soleh, solihah. Dan lihat, ya, dari teman untuk teman hidup, sampai pada teman yang hanya sesaat teman duduk. Kita dibimbing oleh Nabi, la tusahib illa mu'mina. Jangan kau berteman kecuali orang mukmin. Dan dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullahu ta'ala, ketika seorang berteman dengan orang yang saleh, dia akan dapatkan banyak faedah. Coba antum lihat. Di antara faedah berteman dengan orang yang saleh, pertama, yahussuka 'alal khair. Dia akan selalu mengajakmu, menganjurkanmu pada kebaikan. Ketika kita berteman dengan orang mukmin, pasti dia akan mengajak kita pada kebaikan, pada amalan-amalan saleh. Nah, dia akan mengajak pada amalan-amalan saleh. Kemudian yang kedua, yamna'uka 'anisyarr. Ketika kita berteman dengan orang yang saleh, dia akan mencegah kita dari perbuatan yang buruk, menghalangi kita dari perkara yang buruk. Minimalnya dia akan mengingatkan, ittaqillah, takutlah engkau pada Allah, sehingga kita terhalang dari perkara buruk. Yang kedua, ketika berteman dengan orang yang saleh, kita akan bisa terbimbing pada kebaikan, terhindar dari keburukan. Yang ketiga, yu'inuka 'ala tha'ah. Dia akan menolongmu, membantumu untuk taat. Seperti yang tadi dalam surat Thaha ayat 29, ketika Nabi Musa diutus Allah mendatangi Fir'aun, dia meminta kepada Allah agar diberi teman yang bisa menolong ia dalam ketaatan. Siapa yang diminta? Dia mengatakan, waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikan untukku teman dari keluargaku, dari kaumku, yaitu Harun saudaraku. Usdud bihi azri, teguhkan aku dengannya kekuatanku, kokohkan aku dengannya. Kemudian, wa asrikhu fi amri, jadikan ia bersamaku ya, dalam urusan ini. Supaya apa? Kainu sabbihaka kasira, supaya yang kami bisa bertasbih padamu banyak. Ya, wa nadhkuruka katsiran, kami banyak berzikir kepadamu. Itulah untungnya berteman dengan teman yang saleh, akan menolong kita untuk taat kepada Allah. Sama ketika suami istri dua-duanya saleh, ya, tentunya dia akan mengingatkan suami untuk taat. Kalau satu istri salihah bisa menolongmu, lah kalau dua banyak yang menolong berarti. Kalau tiga tambah banyak, kalau empat sempurna banyak penolongnya. Kalau bisa, kalau tidak bisa satu sudah alhamdulillah. Iya. Kalau enggak empat ya satu sudah alhamdulillah. Yang penting salihah. Syukuri. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Ya. Karena apa? Betapa butuh kita orang-orang saleh di sekeliling kita untuk kita bisa menolong kita, membantu dalam ketaatan. Dan yang keempat, ketika kita bersama orang saleh, dia akan selalu mendoakan kebaikan kepada kita. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah wasiat disampaikan kepada sahabat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan dari ya, Usair bin Amr, dikatakan Ibnu Jarir, dia berkata adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Karena Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, idza atali amdadun ahli Yaman, kalau datang pasukan rombongan dari Yaman, sa'alahum, pasti beliau tanya kepada mereka rombongan yang datang ini, afikum Uwais ibni Amir, adakah di tengah-tengah kalian, adakah bersama kalian Uwais ibni Amir? Hatta ata'ala Uwais radhiyallahu anhu faqala lahu, hingga ketika datang kepada Umar Uwais ibni Amir radhiyallahu anhu, Umar berkata kepadanya, "Anta Uwais ibni Amir, benarkah anda Uwais ibni Amir?" Qal, ia menjawab, "Na'am, iya benar." Qal, Umar ibn Khattab bertanya, "Min muradin, engkau dari murad?" Ya, suku murad. "Suma min karnin, kemudian dari karn?" Qal, "Na'am, iya benar." Qal, Umar berkata, "Fakana bika barasun fabara'at, ya fabara'ta minhu ila madyun dirhamin." Apakah pernah engkau terkena penyakit gatal seperti ini, kayak kusta, lalu sembuh engkau dari penyakit itu dan masih tersisa hanya sebesar uang logam, ya, dirham? Dia menjawab, "Na'am, benar." Qal, "Laka walada, ya, walida." Apakah engkau masih mempunyai seorang ibu? Qala, "Na'am, iya." Qal, dia menjawab, "Ya." Umar berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Sungguh aku mendengar, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais ibni Amir ma'amdadi ahli Yaman min murad summa min qarnin. Kana bi barasun fa bara'a minhu illa madhi'dirhamin. Lahu walidatun huwa biha barrun." Kata Rasulullah SAW, "Akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari negeri Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qarnin. Dia pernah terkena penyakit kusta semisal itu, lalu Allah sembuhkan darinya kecuali sebesar dirham uang kepingan. Dia punya seorang ibu yang ia amat sangat berbakti pada ibunya. Lau qasama aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Andaikan ia bersumpah pada Allah atau mohon kepada Allah, pasti dikabulnya. "Fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al." Jika engkau mampu mendapatkan dia, memintakan dia untuk memintakan ampun bagimu, maka lakukanlah. "Fastaghfirli," ya. "Fastaghfara lahu." Maka, ya, aku meminta ampun, aku memohonkan agar dia memintakan ampun untukku, dia pun memintakan ampun baginya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada dia, setelah dia didoakan oleh Umar, saya ulangi, setelah Umar didoakan oleh Uwais, Umar ibn Khattab bertanya lagi, "Aina turid?" Kemana hendak engkau berangkat, atau kau ingin kemana lagi? Qal, kata Uwais, "Al-Kufah. Aku ingin berangkat ke Kufah." Qala Umar ibn Khattab, ya, ini pasukan dari Yaman, ingin bergabung dengan pasukan yang ada di Kufah untuk pasukan pembantu, untuk mengokohkan pasukan yang ada di sana menghadapi, ya, kaum Rum. Kemudian Imam Barakallahu Fikum, ya, bergabung dengan pasukan Sa'd ibn Abi Waqqas. Kemudian Imam Barakallahu Fikum menghadapi, kalau tidak Romawi, Persia. Yang jelas untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Kemudian kata Umar ketika dia menjawab, "Mau kemana kau?" "Saya mau ke Kufah." Kata Umar ibn Khattab, "Ala aktubu laka ila amiliha." "Perlukah aku menulis surat untukmu supaya engkau sampaikan kepada pemimpin yang di sana?" Kata Uwais, "Aku nufi ghabra innas ahabbu ilayya." Aku berada di tengah-tengah orang-orang yang rendah, lebih aku sukai. Ya, aku lebih suka hidup bersama orang-orang yang rendahan, yang tak dikenal, tidak terkenal, tidak tenar, lebih aku sukai. Kata dia. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Ya. "Falamma kana minal amil mukbil." Ketika datang tahun berikut, "hajja rajul min asrafihim." Datanglah musim haji, berangkat orang-orang haji di kalangan orang-orang kaya mereka. "Fawafa Umar." Lalu Umar mencari-cari kembali Uwais. "Fasal an Uwais." Umar bertanya tentang Uwais bin Na'am Amr. "Faqal." dikatakan taraktu rasul baiti qalil mata, aku meninggalkan dia dalam kondisi amat sangat sederhana rumahnya, tiada lagi kenikmatan atau tidak ada harta padanya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'alaikum Uwais ibni Amir, akan datang pada kalian Uwais ibni Amir, seperti hadis yang tadi ya beliau bacakan kepada rombongan ini. Lihat ikhwah, kami sampaikan ini bahwa ketika kita berteman dengan orang yang saleh, kita akan selalu dapatkan doanya, dan doa orang yang saleh makbul. Sedikit kebaikan yang antum berikan, dia terucap doa jazakallahu khairan. Coba lihat nilai doa ini dengan uang atau harta yang kau berikan kepada dia, lebih besar mana nilainya? Doa lebih besar. Tidak henti-hentinya dia ucapkan kepada kita barakallahu fi, jazakallahu khair, hayakallah. Doa dan doa. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang, maaf, yang gak ngerti agama, rusak agamanya, yang jelas omongannya jorok, kotor, kadang-kadang panggil teman bukan namanya, tapi kaki empat. Contoh umpamanya, gak usah sebut ya, panggil anjingnya, na'udzubillah min dzalik. Masa namanya bagus dipanggil? Ini sering kita dengar kalau di sana, di negara Indonesia Timur. Ya Allah, panggil teman bukan nama, kaki empat yang dipanggil. Ya, subhanallah. Kalau ayam, mending. Kambing, mending. Biasanya bukan itu yang dipakai, tapi yang menggaung gitu. Dipanggilnya. Kadang yang kaki pendek, apa? B2. B2 datang mari. Ya, itu B2. Tapi disingkat aja. Subhanallah. Ini berteman dengan orang-orang. Bukan hanya dengan teman, suami istri. Kadang-kadang ketika dia marah, langsung bilang, istrinya ini bilang, B2. Ya, babi lo, na'udzubillah min dzalik. Masa istri sendiri bilang, begitu. Menunjukkan apa? Jeleknya, kata-katanya. Beda dengan orang yang soleh. Ya, berteman dengan orang yang soleh, doa selalu. Suami istri pun begitu. Kebaikan sekecil apapun yang diberikan suami, istri menambah dengan doa barakallahu fiik, jazakallahu khair. Semoga barokah Allah berikan padamu, semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagimu. Harta yang diberikan barokah, Allah tambah dengan kebaikan pula. Senang apa enggak dapat istri yang begini? Tentunya, begitupun istri dapat suami yang baik. Pulang sudah dimasakkan, jazakallah khair, barakallah, masya Allah. Ya, nikmatnya masakanmu. Istri juga senang. Didoain selalu. Ya, beda dengan orang yang hidup berumah tangga, enggak ngerti agama. Beda orang bertetangga dengan orang enggak ngerti agama. Beda orang berteman dengan orang enggak ngerti agama. Habis sudah, ya, caci makinya, ya, ngeri. Makanya ifafila barakallahu fikum. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang saleh, dia akan selalu menganjurkanmu pada kebaikan, pada akhlak yang mulia. Makanya kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum menjadi mulia karena mereka itu bersahabat dengan siapa? Manusia paling mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemuliaan Nabi berdampak pada mereka. Mereka pun mendapatkan kemuliaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sehingga merekalah orang yang paling baik agamanya karena mereka berteman dengan manusia yang paling sempurna, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu para tabi'in, para tabi'in, mereka dikatakan yang terbaik setelah para sahabat karena mereka bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi umat ini kalau ingin baik, bergaulah dengan ulama yang saleh. Jangan bergaul dengan ulama su, ulama-ulama yang rusak. tidak mengajak kepada kebaikan pada maksiat, tidak kepada sunnah pada bid'ah, tidak kepada tauhid pada syirik. Rugi kita, tersesat kita nanti. Ilafila barakallahu fikum. Dan itu semua ya, berjalan waktu akan membuktikan apakah kita ini emas, perak ataukah tembaga. Barang tambang itu akan menyatu dengan unsur-unsur yang sama. Emas ketika didulang, dipanaskan, akan menyatu jadi satu emasnya, yang lain terpisah. Ya, peraknya misah, tembaganya misah, tanahnya misah, lumpurnya misah, emas sendiri. Menyatu masing-masingnya. Sama kita akan Allah uji. Mana yang soleh, mana yang rusak, semua akan terseleksi. Maka fitnah itulah diantaranya. Seleksi diantara kita. Hati-hati kita dalam fitnah, dalam memilih teman. Bukannya dia mengajak pada ilmu, ngajak gosip dan gosip terus. Ya, ngajak pada komentar dan komentar. Bukan ilmu, bukan dalil, komentar, komentar. Ya ikhwan, hati-hati. Ya, kita dibimbing oleh Allah Ta'ala ilmu dengan hujjah wal bayan wal burhan. Jangan kita gegabah. Naam. Dan ya barakallahu fikum, kalau kita berteman dengan orang-orang yang saleh, di samping akhlak kita akan menjadi baik dengannya, kita akan terbawa baik dengan akhlak baiknya, dan juga kita akan mendapatkan kebaikan bersamanya. Subhanallah, ya barakallahu fikum, seperti para sahabat. Karena baiknya Rasulullah SAW, mendapatkan pula mereka dapatkan pula kebaikan. Dan ya fil barakallahu fikum, ya. Beliau Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mencari teman orang yang saleh, yang baik akhlaknya. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Lihat dalam hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa. Sungguh orang yang paling kucintai di antara kalian, yang paling dekat denganku kedudukannya di hari kiamat, siapa yang paling baik akhlak di antara kalian. Ya, maka cari teman-teman yang mendukung untuk kebaikan akhlak kita. Hindari teman-teman yang jelek akhlaknya, karena kita akan membawa pada kejelekan. Kata Rasulullah SAW, ya, ma min syai'in asqalu fil mizan mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan amal seorang mukmin dari kiamat dari akhlak yang baik. Wa innallaha yubghitul fahisyal badhi. Sungguh Allah sangat benci orang-orang yang keji perilakunya, jelek omongannya. Hindari. Dia akan mempengaruhi kita. Coba lihat anak-anak kita. Di rumah tidak pernah diajar ngomong jelek. Begitu keluar dengan teman-teman yang tidak bagus, pulang sudah jelek perilakunya. Cepat sekali pengaruh. Kalau ada orang yang sehat, terus dengan orang yang sakit berpenyakit. Itu yang berpenyakit, dia yang nulari kepada yang sehat jadi sakit, atau yang sehat nulari yang sakit jadi sehat. Hah? Yang sehat jadi sakit. Jarang yang sakit jadi sehat. Kalau orang yang sakit ketemu orang sehat jadi sehat, di baru rumah sakit langsung sembuh, ketemu dokter, ketemu perawat, ketemu ini ya, tidak perlu dirawat. Ternyata tidak begitu. Dan ikhwa barakallahu fikum, ketika kita berteman dengan orang-orang yang mereka itu saleh, sungguh kita akan mendapatkan kebaikan perilaku mereka. Lemah lembut sikap mereka, santun akhlak mereka, tidak kaku perangainya, tidak kasar. Ya, mereka adalah orang-orang yang lembut, sehingga kelembutan yang ada membuat cinta dan kasih sayang tumbuh di antara kita, dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam bernegara, tentu akan menjadi baik. Ya, sehingga ya barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang seperti ini. Kata beliau, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifq ma la yu'ti 'alal 'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Sungguh Allah Maha lembut, santun dan sayang, cinta kelembutan, kesantunan. Sungguh Allah memberikan kepada orang yang lembut sikapnya apa yang tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang kaku, ketus sikapnya, dan tidak pula diberikan pada yang lainnya. Maka ikhwah, ini hanya dimiliki orang-orang saleh, sehingga kebaikan bersama mereka selalu. Dan begitu pun ikhwah, kalau seorang penguasa, ya, kalau seorang penguasa itu dia akan menjadi baik, maka dia akan dikelilingi oleh teman-teman pegawai-pegawai sekelilingnya juga orang-orang yang baik, ya. Tapi kalau dia itu bukan penguasa yang baik, maka sekelilingnya juga bukan orang-orang yang baik, ya. Allah telah khabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Dalam Al-Qur'anul Karim, ketika orang di dunia dia berteman dengan bukan orang-orang yang baik, nanti di akhirat dia akan bertengkar sendiri. Walaupun di dunia akrab, tapi di akhirat tak bisa mereka bersama. Kata Allah Ta'ala, ya, al-akhillau ba'duhum li ba'din adu. Allah menggambarkan bahwa mereka yang berteman akrab di dunia, sebagian mereka nanti di akhirat dengan yang lainnya akan menjadi musuh dan bermusuhan. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan dalam beberapa hadis, ya, dengan hadis, ya, yang itu hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'asallahu min nabiyyin illa walastakhlafa min khalifatin illa kana lahu bitonatan." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, juga tidaklah Allah mengangkat seorang pemimpin atau khalifah kecuali pasti punya teman dekat, teman setia. Bitonatan tamru bil ma'ruf, teman dekat yang selalu mengingatkan dengan perkara yang ma'ruf, wa tahudduhu alaih, dan menganjurkan untuk kebaikan itu. Bitonatun ta'mur bisyar, juga ada teman dekat yang membujuk pada kejelekan, wa tahuddu alaih, dan menganjurkan pada kejelekan. Wal ma'suman asamallah, terjagalah orang yang Allah jaga. Ya. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amiri khairan," bila mana Allah menginginkan seorang penguasa itu kebaikan, "ja'alallahu waziran sidqin," akan Allah jadikan pegawai-pegawai sekelilingnya itu orang-orang yang jujur. "In nasiya dzakarahu," kalau ia lalai pasti akan mengingatkan. Akan mengingatkan. "Wa in dzakara anahu," dan jika ia diingatkan mau, akan ditolongnya, dibantunya. Ya. "Wa idza arada bi ghairi dzalik," tapi ketika Allah menghendaki penguasa yang jelek, tidak baik, "ja'ala lahu waziran su," pasti Allah jadikan pula pendamping-pendampingnya, menteri-menterinya, pegawai-pegawainya, sekelilingnya jelek. "Inna syalam yudzakkirhu," kalau dia lupa tidak diingatkan. "Wa idza dzakara lam yu'inhu," kalau ia sadar tidak menolong. Kalau pemimpinnya jujur, dia enggak mau, dia protes. Ya. Inilah contoh ikhwah, pentingnya kita berteman dengan orang saleh, dan indahnya tentunya luar biasa dunia dan akhirat dapat bahagia. Walaupun kita ini dalam lingkup keluarga saja, kalau keluarga itu saleh, baik semua. Ya, apalagi negara, rakyatnya saleh, pemimpinnya saleh, tentunya pembantu-pembantunya juga saleh. Sampai di sini insyaallah wa barakallahu fikum kajian kita, ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan dari ayat dan hadis membawa manfaat bagi kita semuanya, dan mengingatkan kita dari kelalaian, ya, diri-diri kita, bahwa sungguh betapa pentingnya di zaman kita ini cari teman yang saleh. Cari teman kita gampang dan banyak. Banyak teman karena manusia banyak. Ya. Tapi cari teman yang soleh itu yang susah. Kalau sekedar teman banyak, ya, maka ikhwah barakallahu fikum, carilah yang soleh soleha, ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.